Kita semua tahu jika seorang anak menitikkan air mata ibu, bapa ada berdosa. Tapi apakah hukum jika ibu bapa menitikkan air mata anaknya? Dia kata kalau kita menitiskan, mana menyebabkan mak kita menangis, kita berdosa. Jawabnya belum tentu. Nah, yang berdosa ni kita menyebabkan mak kita menangis, perkara yang kita buat itu bukan perkara yang disuruh syarak. Kalau perkara yang kita buat yang syarak suruh, kita pergi buat, mak kita menangis, tak ada masalah. Mak kita tak suka kita tutup aurat. Contoh, faham? Aku tak reda mu tutup aurat. Aku tak reda mu pakai tudung. Ha, kalau pakai tudung, aku dah alah air kopek aku. Anak puan tadi takut ke Allah, pakai juga tudung. Faham? Maka mak dia pun menangis kerana anak dia, derhaka pada dia. Dosa tak anak? Itu kena faham baik. Nah? Jadi biasanya yang kata berdosa ni, iaitu dia buat tu benda yang salah. Lalu mak dia menangis, baru anak tu berdosa. Baik. Bila anak tak boleh buat benda haram, menyakiti hati mak, boleh tak ibu bapa sakiti hati anak? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Nah, jangan pakai petekek mak, boleh buat ikut pandai ke anak. Jangan pakai petekek kerajaan, ikut pandai nak buat kepada rakyat. Orang suruh turun harga minyak, suruh turun harga elektrik, dia turun harga kakung. Mana? Siapa menteri di Amsterdam. Nah, keluar dalam internet semalam kata pemimpin kerajaan paling bodoh dalam dunia. Nah, ada pula jawab zoom turun kakung. Bukan renak yang ramai-ramai. Renak memang dia tak ambuh harga petrol dak penting, dia nak kakung turun. Nak tu renak. Maka jangan bila kita ayah, boleh kita nak sakiti hati anak. Dok, semua akan ditanya belaka. Cuma ada beberapa keistimewaan, kelebihan orang tua atas orang anak-anak porok dia, faham? Contohnya kalau kita buat salah, ayah kita boleh jerekah kita. Kita buat salah, mak kita boleh tinggi suara tegur kita. Dok, dosa. Tapi kalau mak kita buat salah, kita boleh tegur tapi tak boleh tinggi suara. Situ beza dia. Faham? Neh? Bukan bila kita suami semua betul belaka. Faham? Isteri sakiti hati suami, dosa tak? Dosa. Dan suami sakiti hati isteri, tak dosa lah. Dosa tak? Cuma suami boleh tengking isteri. Isteri tak boleh tengking suami. Faham tak ke? Peraturan dia ada. Dah tegak boleh suami? Boleh. Larang? Boleh. Tapi kena jaga adab. Nah, sebab tidak ada istilah isteri suami derhakakan isteri. Kita ni tengok ayah kita jekoh limau. Turun tanah lalu ayah. Faham? Takut kemok. Neh? Ayah tengok pada sembang kedai kopi jangan. Tepuk meja. Kalau mak kita mari, kelesak patak mau. Ayah kau.